salah duga. Memang aku berdua berjalan bersamanya, namun si dia hanya seorang kawan biasa. Semua sudah nyata, sudah ku jelaskan semua. Hanya ada dirimu di dalam satu mimpiku. Marilah Dewi dambang pujaan bersatu dalam angan. Bukanlah senyum namamu harum dan menjadi harapan. Ku selalu kucurahkan segala daya dan ku berikan keyakinan, ku percikan kebahagiaan. Marilah kasih ayu jubita berpadu dalam angan. Bersama kita meniti hasrat cinta untuk mencapai kenikmatan. Bila harimu telah pun datang, surga dunia pun tak terbayang, menjadikan pun suasana ceria. Salah duga, memang aku berdua berjalan bersamanya, namun si dia hanya seorang kawan biasa. Semua sudah nyata, telah kujelaskan semua. Hanya ada dirimu di dalam satu mimpiku. Marilah Dewi dambang pujaan bersatu dalam angan. Bukanlah senyum namamu harum dan menjadi harapan. Ku selalu segala daya dan ku berikan keyakinan, ku percikan kebahagiaan. Marilah kasih ayu juwita berpadu dalam angan. Bersama kita meniti hasrat cinta untuk mencapai kenikmatan. Bila harimu telah pun datang, surga dunia pun tak terbayang, menjadikan suasana ceria. Marilah kasih ayu juwita berpadu dalam angan. Bersama kita meniti hasrat cinta untuk mencapai kenikmatan. Bila harimu telah pun datang, surga dunia pun kan terbayang, menjadikan